Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi darain amin. Inna Allah ta'ala 'allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana awwalan bila wasitati Jibril. Thumma 'allamahu iyyah bi wasitati Jibril munajjaman. Dalla ala dhalika qawluhu ta'ala wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin 'alim. Wa qawluhu sanuqri'uka fala tansa. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ada yang mengatakan diturunkan oleh Allah dua kali. Ada juga yang mengatakan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah tiga kali. Yang menyatakan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah dua kali, yang pertama dari Baitul Izzah ila sama'id dunia. Dari Baitul Izzah ila sama'id dunia yang difirmankan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar atau syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadhan di malam Lailatul Qadar sebagaimana diterangkan di beberapa ayat Al-Qur'an. Itu diturunkan secara keseluruhan. Diturunkan secara keseluruhan dari Baitul Izzah ila sama'id dunia. Itu turun pertama. Turun yang kedua disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dua kali. Adapun yang mengatakan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah tiga kali sama dengan yang pertama, tapi tambahannya Allah terlebih dahulu menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah memerintahkan Jibril kembali mengingatkan bertahap kepada Nabi Muhammad sehingga dianggap itu adalah tiga kali. Jadi dari Baitul Izzah ke sama'id dunia pertama, dari Allah kepada Nabi Muhammad langsung, kemudian dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, sehingga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah tiga kali. Ya. Itu Al-Qur'an. Nah, karena itu kalau kita lihat Al-Qur'an ketika diturunkan dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak sekaligus, tidak langsung 30 juz, enggak, bertahap, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Karena itu terkadang satu surat Al-Qur'an itu sebab diturunkannya enggak sama, asbab nuzulnya itu enggak sama, beda satu surat. Contoh Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah turunkan pertama kali saat Nabi berada di gua Hira. Lima ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lima. Dijelaskan di situ bahwa ini ayat-ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat ini ada permasalahan yang lain, asbab nuzulnya berbeda, yaitu ketika Abu Lahab atau Abu Jahal ingin mengganggu Nabi sholat, ingin melarang atau mencegah Nabi sholat. Lah, turunnya Al-Quran pertama dengan kewajiban sholat itu jauh. Jauh. Lah, Nabi pertama mendapatkan wahyu itu di usia 40 tahun. Sedangkan kewajiban sholat itu datang setelah meninggalnya Abu Talib dan setelah meninggalnya Sayyidatuna Khadijah. Kurang lebih usia Nabi 50 tahun baru ada kewajiban sholat. Ada kewajiban sholat. Lainnya Abi Lahab atau Abi Jahal ingin mencegah Nabi, ingin melarang Nabi, mengatakan akan menginjak kepalanya Nabi atau yang lain sebagainya. Lalu Allah ingatkan di situ, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Asbab nuzulnya enggak sama. Satu surat asbab nuzulnya tidak sama. Lah ini membuktikan bahwasanya turunnya Al-Qur'an dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu bertahap, ayat demi ayat atau surat demi surat. Tapi sebetulnya Al-Qur'an itu sudah turun total keseluruhan dari Baitul Izzah ke Samaid dunia. Ibaratnya itu sudah tercetak dari juz ke juz. Sudah utuh 30 juz tapi diturunkannya sesuai kebutuhan, seperti anak yatim ditinggal mati orang tuanya, bapaknya misalnya. Lu anak yatim ini mendapatkan apa? Warisan. Mendapatkan warisan. Ketika ayahnya meninggal, dia mendapatkan bagian. Tapi apakah sama ibunya dikasihkan semuanya ke anaknya? Enggak. Enggak dikasihkan semua oleh ibunya kepada anaknya. Kenapa? Kurang ngerti masih, kurang paham. Dipakai untuk apa? Enggak bisa menjaga, terbuang sia-sia. Dipegang oleh ibunya. Dikasihkan kepada anaknya. Sedikit demi sedikit. Anaknya butuh apa dikasih, anaknya ingin apa dikasih. Loh itu kalau blek bahaya. Al-Quran juga gitu, karena di dalamnya ada perintah wajib, ada perintah yang enggak wajib. Lah kalau langsung bingung, yang baru masuk Islam ini lari akhirnya. Kenapa? Langsung berat. Tapi Allah memerintahkan bertahap, karena itu kewajiban sholat, kewajiban puasa, itu enggak bersamaan. Kewajiban sholat, nanti baru ada kewajiban puasa, ada kewajiban zakat. Enggak langsung dengan diutusnya Nabi langsung wajib sholat, langsung wajib puasa, langsung wajib zakat. Enggak. Tapi ketika Nabi diutus, Nabi hanya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban zakat dan yang lain sebagainya. Berjalan 1 tahun, 2 tahun, mulai ada kewajiban. Kewajiban ini, kewajiban itu, mulai ada kewajiban. Tapi pertama, hanya mengajak orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah memberikan kewajiban-kewajiban dengan diturunkannya ayat Al-Quran. Nah, karena itu di sini dikatakan bahwa inna Allah ta'ala allama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran awalan bila wasitati Jibril. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an pertama tanpa perantara malaikat Jibril, langsung. Langsung Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad tanpa malaikat Jibril, langsung. Tsumma 'allamahu iya biwasitati Jibril. Kemudian Allah mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan perantara Jibril munajjaman, bertahap. Lah bertahap ini berapa lama? Selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Jadi dari usia Nabi 40. Nabi meninggal 63. Berarti selama 23 tahun ini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan perantara malaikat Jibril, turun ayat demi ayat, surat demi surat selama 23 tahun dari kenabian. Dari usia 40 sampai usia 63 tahun. Apa buktinya? Apa dalilnya? Dalilnya Allah berfirman, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ini dalil Allah mengajarkan tanpa perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, latulaqqal qur'ana, akan diajarkan, akan diberikan Al-Qur'an min ladun hakimin alim. Jadi diajarkan engkau wahai Muhammad Al-Qur'an dari mana? Dari siapa? Ladun hakimin alim. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Itu dalilnya bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an tanpa perantara malaikat Jibril. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad diajarkan dengan perantara Jibril, sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa, akan aku bacakan kepada kamu, fala tansa, kamu jangan lupa. Kamu jangan lupa disampaikan kepada kamu, kamu jangan lupa disampaikan. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mengajarkan Al-Qur'an tanpa perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, baru Allah mengajar Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Nah, karena itu Al-Qur'an ini sangat mulia. Al-Qur'an ini sangat istimewa. Buktinya apa? Lihat kalamnya Allah. Tidak hanya Jibril yang menyampaikan, tapi Allah sebelumnya menyampaikan. Baru Jibril. Ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Al-Qur'an daripada kitab-kitab Allah yang lainnya. Semuanya kitabnya Allah. Taurat, Injil, Zabur, semuanya kitabnya Allah. Tapi kitabnya Allah yang satu ini yaitu Al-Qur'an, keistimewaannya, keutamaannya melebihi yang lainnya. Melebihi yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin disampaikan oleh Allah kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada nabinya. Al-Qur'an enggak, sebelum Jibril menyampaikan kepada nabinya, Allah terlebih dahulu menyampaikan. Baru Jibril menyampaikan. Baru Jibril menyampaikan, seperti guru murid belajar. Banyak dia ilmu. Setelah banyak belajar ilmu dari kitab ke kitab, baru dia mengajarkan kepada yang lainnya. Lah mengajarkan kepada yang lain, apakah semuanya? Enggak. Bertahap, dikit demi sedikit. Setelah apa? Dia belajar keseluruhan. Nabi Muhammad diajari oleh Allah Al-Quran secara keseluruhan. Selesai, mari. Baru Jibril menyampaikan dikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan ke kita juga gitu. Sedikit demi sedikit, padahal Nabi Muhammad sudah mengetahui secara keseluruhan. Nah, karena itu benar-benar muliakan Al-Qur'an dengan selalu membacanya, selalu berusaha memahaminya, dan selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita baca daripada Al-Qur'an. Mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi ya imam kita, dan mudah-mudahan Al-Qur'an bisa dapat menuntun kita ya, dan menarik kita ke dalam kebaikan, ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.